dia pergi. Walau jalan terjal berliku, walau peri selalu menunggu. Cintamu butakan matamu dan hatimu. Oh, harusnya cintamu buka pintu kalbumu. Oh, cinta adalah misteri kita, hanya manusia merangkumu, dan pisau tajam siap melukaimu. Harusnya cintamu buka pintu kalbumu.